Nopo aku sing kudu ngalah kecung ceri iso tak sasaki nanging aku ne manungso sopo sing ngerti salandepe klopi isi landep lapi mula kudu ngati-ati aku menang ngomam peteloro aku bangceng wong rasa piro ulang tahun. Kek kapan kowe rapi?